Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd fa inna khayral hadith kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fil nar. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Wal afwa la ta'akhur. Limaji'i dhaifin yas'al an amrihi wa ara anna amrahu muhim. Baik, ma'adiratan. انتهينا من حديث علي بن أبي طالب كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لأن الباب باب في المدي وغيره وليس كل حديث في هذا الباب عن مدي كان بابnya باب مدي dan lainnya maka tidak semua bab dalam bab ini isinya مدي masalah مدي karena ada وغيره dan lain-lain madi dan lain-lain. Sehingga yang berikut ini sudah bukan lagi permasalahan madi. Permasalahan madi, hadis yang paling sahih, yang paling umdah dalam masalah madi adalah hadis Ali. Yaitu kuntu rajulan madza'an fastahaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas'alatu Miqdad bin al-Aswad fas'alahu faqala yaghsil dhakarahu wa yatawadda. Hadis ar-rabi' wal-'ishrun, hadis berikutnya hadis yang ke-24 dari kitab kita. An Abbad ibn Tamim an Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini qala shukiya ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyal ilayhi annahu yajidu shay' fi as-salah faqala la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Dari Abbad ibn Tamim, dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini, syukia ilan Nabi, dikeluhkan kepada Nabi SAW tentang seseorang yang terkhayalkan kepadanya bahwa dia mendapati sesuatu dalam sholatnya. Artinya, merasa ada yang keluar dari duburnya sesuatu. Maka Nabi menjawab, la yansarif, jangan hentikan salat. Layan salif maknanya jangan tinggalkan salat. Hatta yasma'u sautan aw yajida riha. Sampai terdengar suara atau didapati baunya. Berarti babnya atau permasalahannya sudah bukan lagi permasalahan madi. Tapi permasalahan seakan-akan ada keluar angin. Ada buang angin. Dan ini sering terjadi pada beberapa orang ketika sholat. Merasa di duburnya kayak keluar angin, kayak buang angin apa enggak, ragu-ragu. Maka Nabi menyatakan, jangan berhentikan sholat. Sampai datang keyakinan. Apakah dengan terdengarnya suara, atau dengan terciumnya bau. Bagaimana dengan yang lainnya? Kalau bisa yakin dengan sesuatu yang lain, tentunya yang sharif. Dia hentikan sholatnya kalau yakin. Dan biasanya yakin itu terjadi dengan sautan atau riha. Dengan suara atau dengan rih, dengan baunya. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, hadal hadis kama dhakarahu an-Nawawi rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, adalah min qawaidil islamil ammah. Ini merupakan kaedah-kaedah Islam yang umum. Masya Allah. Artinya hadis yang merupakan kaedah. Hadis yang merupakan pokok. Pijakan. Wa usuluhu merupakan prinsip-prinsip agama. Yang tubna alaiha al-ahkamul kathiratul jalilah, yang dibangun di atasnya sekian banyak hukum. Kalau dikatakan usul atau dikatakan dengan umdah atau dengan qa'idah, maka maknanya dia merupakan pokok di bawah dan di atasnya dibangun sekian banyak hukum. Dan banyak hadis-hadis yang seperti itu. Hadis yang kelihatannya simple, ternyata itu adalah perkara pokok yang dibangun di atas sekian hukum-hukum. Wahia, kaidah apa? Wahia, annal asla baqa'ul asya'al mutayaqqinah ala hukmiha. Di sini kita dapatkan dari hadis ini kaidah pokok, kaidah dasar, yaitu annal asla baqa'ul asya'al mutayaqqinah ala hukmiha. Bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah yang meyakinkan. Dan hukum asalnya dia akan tetap seperti itu. La yazul bisyak. Enggak akan hilang dengan keraguan. Fala ya'dil anha limujarradi syukuk wadh-dhunun. Maka tidak terbatalkan hanya dengan keraguan-keraguan, hanya dengan syak. Berarti apa kaidahnya, simpelnya ini terlalu panjang, perlu diringkas supaya mudah menghafal. Al-yaqin la yazulu bisyak. Tulis itu. Uktub hadihil qa'idah. Al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin enggak akan bisa hilang dengan keraguan. Al-yaqin la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan enggak bisa hilang hanya dengan keraguan. Kalau dia masuk Islamnya dengan jelas, dengan yakin, asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah, bahirnya salat, puasa, maka enggak akan bisa hilang dengan sesuatu yang meragukan. Kayaknya dia ngucapan-ucapan kufur loh kemarin. Berarti dia kafir ya? Hati-hati, jangan sembarangan. Islamnya yakin. Masa bisa kalah dengan sesuatu yang meragukan? Kayaknya dia mengatakan seperti ini. Kayaknya dia mengatakan seperti itu. Walaupun bukan kayaknya. Kamu dengar, dia mengatakan seperti itu. Masih harus diusut. Apakah dia tidak terpaksa? Apakah dia bukan karena tidak tahu? Jangan-jangan tidak tahu. Barangkali dia memiliki udur-udur tertentu. Dia gak surat cumat. Barangkali dia sakit di rumahnya. Ada udur. Atau dia mungkin dalam keadaan begini dan begitu. Atau dia mungkin musafir. Tidak wajib Jumat baginya. Tidak bisa hilang keyakinan hanya dengan sesuatu yang meragukan. Contohnya yang sedang dibahas sekarang adalah seorang yang sholat merasa buang angin. Kayaknya ada sesuatu yang keluar tadi itu. Yakin apa tidak yakin? Kayaknya. Kalau masih kayaknya, masih sepertinya, masih ragu-ragu, maka kamu tadi berwudunya dengan yakin. Kamu masuk ke sholat dalam keadaan yakin, kamu tahir. Maka yakin, la yazulu bisyak, gak akan bisa hilang dengan keraguan. Al-yakin akan bisa hilang kalau dengan keyakinan lagi. Oleh karena itu Nabi berkata, la yansarif, jangan batalkan sholatmu. Sampai ada kepastian. Apakah engkau mendapati baunya atau mendengarkan suaranya? Ini barakallahu fikum, ajaran Rasulullah SAW untuk menghilangkan sifat was-was. Beberapa orang yang biasanya rajin ibadah, masya Allah, sayang, terkena penyakit was-was. Batal lagi, wudu lagi. Allahu Akbar. Baru berapa menit, belum ruku, udah batalin lagi, kamar mandi lagi, wudu lagi, kembali lagi. Allahu Akbar. Belum ruku, dia batalkan lagi, dia berwudu lagi. Sampai bajunya basah, sarungnya basah. Kenapa kamu ini wudu lagi? Kayaknya ada sesuatu tadi. Kayaknya ada ini, sepertinya begitu, sepertinya begini. Hadhihi waswasatu syaitan. Ini waswasah, bisikan-bisikan syaitan. Penyakit waswas. Waswas ini penyakit. Apa obatnya? Obatnya adalah ucapan Rasulullah SAW, la yansarif. Jangan hentikan sholatmu. Jangan batalkan sholatmu. Jangan gampang-gampang membatalkan sholatmu. Kamu tadi berwudu dengan yakin. Iya kan? Ya yakin. Tapi keluarnya tadi, merasa ada angin keluar. Yakin? Enggak sih, cuma kayaknya ada yang keluar. Maka tidak bisa mengalahkan yang yakin. Teruskan sholatmu. Ini ucapan Rasulullah SAW. Maka orang yang tadi bolak-balik ke kamar mandi itu, dia justru tidak sunnah. Kayaknya orang yang masya Allah, hati-hati sekali dalam masalah toharah. Sehingga wudu lagi, wudu lagi, wudu lagi, wudu lagi. Bukan. Itu bukan kehati-hatian. Itu waswas. Itu penyakit waswas. Dan itu menyelisihi sunnah. Mengapa menyelisihi sunnah? Karena sunnah berkata, dalam hadis ini, akhrajal Bukhari wa Muslim, menyatakan dengan tegas, la yansarif. Jangan kamu berhenti sholat. Jangan kamu tinggalkan sholat. Jangan kamu batalkan sholatnya. Sampai ada kepastian. Kalau masih kayak-kayak, sepertinya seakan-akan, maka jangan membatalkan sholat. Tidak mengalahkan sesuatu yang yakin. Karena yang yakin, la yazul. Bisa. Yang yakin gak akan kalah, gak akan bisa hilang dengan sesuatu yang ragu. Kenapa Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa kaidah ini kaidah yang dibangun di atasnya ahkam katsirah? Karena bukan hanya dalam bab thaharah. Dalam semua bab. Yang yakin enggak akan kalah dengan yang ragu. Dalam bab salat, dalam bab puasa, dalam bab apa saja. Dalam semua bab fikih, kalau satu yang yakin enggak kalah dengan satu yang ragu. Baik, kembali kepada kita. Sawa'un qawiyatis syukuk aw da'ufat. Sama saja apakah keraguannya besar atau keraguannya kecil, tetap kalau itu belum sampai tingkat yakin, enggak bisa mengalahkan yang yakin. Ada berapa maratibul ilm? Hah? Ada lima. Apa saja? Yang paling tinggi al-yakin. Al-ilm. Di bawahnya? Hah? Wan. Terus di bawahnya lagi? Syak. Di bawahnya lagi? Waham. Ada lagi? Empat terus. Hah? Ini barakallahu fikum. Yang di bawah al-yakin, dari dhannur rajih atau dhannul marjuh atau syak atau waham, itu semua tidak bisa mengalahkan yang yakin. Tidak bisa mengalahkan yang yakin. Madamat lam tasil ila darajatil yakin. Selama belum mencapai derajat yakin, jangan batalkan sholat. Kalau engkau membatalkan sholat dengan sesuatu yang tidak meyakinkan, maka engkau menyelisihi sunnah. Itu bukan kehati-hatian. Itu adalah perkara waswas. Wa amzilatu dhalika kathiratun la takhfa. Dan permisalannya, contoh-contohnya, kathiratun la takhfa, banyak tidak tersembunyi. Ini sangat jelas banyak. Wa minha hadzal hadis, di antaranya hadis ini yang sedang kita bahas. Fa ma dama al insan mutayaqqinan lit taharah, selama manusia itu dalam keadaan yakin dengan taharahnya, wudunya dia ingat, taharahnya dia ingat. Tsumma syakka fil hadats, kemudian ragu tentang hadatsnya. Fal asl baqa'u taharatihi, maka hukum asalnya adalah baqa'u taharatihi. Hukum asalnya adalah tetap dia tahir. Tetap dia suci. Wa bil aksi, demikian pula sebaliknya. Siapa yang tayaqqanal hadats, siapa yang yakin bahwa dia buang hadas, buang air, atau buang angin, buang air besar, buang air kecil, yakin. Setelah itu syakka fi taharati, ragu apakah sudah wudu apa belum. Yang yakin yang mana? Ya dia baru keluar dari kamar mandi, bagaimana enggak yakin? Tapi tadi saya wudu enggak ya? Fal asl baqaul hadas. Maka hukum asalnya kamu masih berhadas, wudu lagi. Wa min hadza athyab wal amkina. Dan termasuk jenis ini pula tentang pakaian. Tadi barusan ada yang tanya, saya itu tadi kena anu kayaknya di motor. Saya katakan kalau masih kaya-kaya tidak menghilangkan, tidak mengganggu. Kenapa tidak mengganggu? Karena hukum asalnya kamu yakin kan baju kamu dicuci. Oh yakin, sudah dicuci bersih. Sedangkan kena najisnya tadi ragu-ragu. Iya ragu-ragu. Khalas. Tidak akan menghilangkan yang yakin. Kecuali kalau yakin begitu kamu pegang pakaianmu, kamu cium, bau najis. Ya, sudah jelas. Yajid rih. Mendapatkan baunya. Atau masih basah. Ini basah-basah apa? Dicium, bau najis. Mungkin kencing anaknya misalnya. Pada yakin, baru terbatal. Tetapi kalau syak, kayak-kayak sih kenal loh tadi itu. Saya gendong, sepertinya kena. Ya cium aja, cari keyakinan. Kalau ternyata tidak ada, tapi saya syak. Tidak menghilangkan keyakinan. Syakmu, ragu-ragumu, tidak menghilangkan keyakinan bahwa baju itu tadinya tahir. Tadinya suci. Al-qaidah taqul, al-yaqin la yazulu bisyak. Dan ada kaidah yang mirip dengan itu. Yang berbunyi, al-aslu. Baqa'u ma kana al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Hukum asalnya sesuatu adalah tetap seperti itu, seperti asalnya. Yang tahir baqa'u 'ala taharatihi. Al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Hukum asal sesuatu itu tetap dalam keadaannya. Yang tahir tetap dalam keadaannya tahir. Yang hadas tetap dalam keadaannya hadas. Yang bersih tetap dalam keadaannya. Ini juga maknanya tidak akan berubah kecuali ada sesuatu yang meyakinkan. Baik, kembali kepada kitab. Wa min dalika athyabul amkinah, pakaian tempat. Fal aslu fiha tahara, hukum asalnya tahara. Illa bi yaqini najasatiha, kecuali kalau ada najis yang yakin terlihat, tercium baunya. Enam. Wa min dalika adadu raka'at, termasuk dalam kaidah ini juga ada dur rakaat, jumlah rakaat dalam sholat. Kamu ragu-ragu ini ketiga apa keempat? Cakem. Ini sudah tiga, sudah empat apa baru tiga? Sudah empat apa baru tiga? Mana yang yakin, mana yang syak? Yang yakin yang tiga apa yang empat? Hah? Masa gak bisa tahu? Kalau dia ragunya 3 dan 4, yang 3 mesti sudah. Mesti 3, kamu yakin 3 berarti sudah 3, yakin 4 pun berarti 3-nya sudah juga. Berarti 3 pasti. 3 sudah yakin. So, 1, 2, ketiga. Berarti yang kamu ragu yang ini. Ini sudah apa belum yang keempat? Kan gitu. Sudah apa belum yang keempat? Kalau ini berarti 4-nya belum. Kalau yang ini, berarti empatnya sudah. Berarti yang ragu, yang empat. Sahih. Karena tiga sudah jelas. Sudah dikerjakan. Qala, faman tayaqqana salasan masalan. Siapa yang yakin sudah tiga? Wa syakka fir rabi'ah. Dia ragu yang keempat. Ini sudah keempat apa belum? fal aslu adamuha. Maka hukum asalnya berarti belum. Yang keempat. Karena yang tiga pasti yakin, yang keempat ragu. Wal yakin la yazulu bisyak. Yang syak tidak jadi hukum. Dianggap tidak ada. Akhirnya ditambah satu lagi. Tapi tetap sujud sahwi. Barangkali salah kan? Salah itu. Yang namanya syak kan kemungkinannya 50-50. Bisa benar, bisa enggak. Sehingga tetap sujud sahwi. Wa min dhalika syakka fi talaqi zawjatihi. Demikian pula siapa yang ragu syak ketika mentalak istrinya. Saya itu mentalak apa enggak ya? Talak apa enggak? Kata-kata saya waktu itu sudah terlalu banyak karena marah, ngomongnya enggak terkontrol. Ragu. Saya cerai apa enggak waktu itu? Tanya istrinya, kamu saya cerai enggak kemarin itu? Enggak tahu kamu yang ngomong. Gimana? Al-aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asalnya apa yang sebelumnya seperti itu, ya seperti itu. Maksudnya, kalau tadinya dia istrimu, ya sekarang juga istrimu. Begitu. Baqa' al-aslu baqa'u zawjatika ala makana zawjatika. Dia istrimu, dulunya tetap istrimu. Karena sesuatu yang mengeluarkan dari keistrian itu ragu, yaitu talak. Talak kapan enggak, talak kapan. Maka ini yang tidak masuk. Fal aslu baqa'un nikah. Maka hukum asalnya baqa'un nikah. Kamu itu dulu nikah yakin apa enggak yakin? Yakinlah nikah di sah hadir sekian banyak orang, ijab qabul. Wah, kemudian makan-makan segala macam. Berarti yakin kan? Yakin. Talaknya bagaimana? Talaknya itu yang saya ragu. Khalas. Al aslu baqa'u makana ala makan. Al-asr baqa'un nikah ala makana. Demikian pula, al-yaqin la yazulu bisyak. Nikahnya yakin, cerainya ragu. Maka tidak bisa yang ragu mengalahkan yang yakin. Kecuali kalau dia menyatakan, saya yakin. Yakin saya kalau dia, saya ceraikan. Ya sudah selesai. Jatuh talak. Wa hakadha minal masail al-kathirah allati la takhfa. Lihatlah. Dari masalah-masalah yang sangat banyak sebagaimana tidak samar. Sebagaimana kamu lihat. Sekian masalah dibangun di atas kaidah ini. Sekian masalah. Masalah fiqih, masalah sholat, masalah nikah. Dibangun di atas kaidah tadi. Kaidah. Usul. Enam. Ma yu'khadh min hadis, ma yu'khadh min hadzal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Tentunya yang pertama kaidah. Faedah yang kita ambil apa? Pertama, kaidah. Yu'khadh min hadzal hadis qa'idatul 'ammah wa hiya anna al-ashl baqa'u makana 'ala makan. Kaidah yang umum yaitu hukum asal sesuatu itu tetap seperti itu. Yang tadinya istrimu tetap istrimu. Enggak bisa hilang, berubah hanya karena sesuatu yang meragukan. Yang tadinya tahir tetap tahir. Enggak akan bisa jadi najis hanya karena sesuatu yang meragukan. Tadi saya lihat ketetesan anu loh. Kamu lihat apa enggak lihat? Ya enggak sih, cuma sepertinya loh. Namanya kucing kan kalau lewat kadang-kadang suka begitu. Iya memang. Kadang-kadang suka. Tapi kamu lihat? Enggak. Gimana? Ya berarti syak. Itu duga-duga saja berarti. Tapi kalau ragu, ambil airnya, kamu lihat. Kamu cium baunya. Enggak bawa apa-apa, ya halas. Al-mahu tahur, la yunajjisuhu syait. Air itu tetap suci, enggak akan berubah jadi najis. Illa idha taghayyar launuhu, au rihuhu, au ta'muhu. Tetap tidak jadi najis, tetap tahir. Kecuali kalau berubah warna, rasa dan baunya. Apa maksud para ulama? Ini ijma' ya, bukan hadis, bukan. Ijma' para ulama. Kecuali kalau berubah rasa, warna, dan baunya. Kira-kira tiga perkara ini sampai ijma' para ulama. Tidak selisih, tidak berbeda pendapat. Semuanya sepakat. Ijma'. Kenapa kok bisa sampai sepakat seperti itu? Karena ini adalah kaedah yang tadi. Kalau tidak meyakinkan, enggak akan menghilangkan hukum asalnya. Al-asl baqa'u makana ala makan. Taib al-asl fil ma' ma huwa? Tahur. Hukum asalnya air, tahur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-ma'u tahurun. Layu najisuhu syait. Air itu tahir aslan. Enggak bisa jadi najis dengan sesuatu. Kecuali kalau berubah warnanya, warna najis. Berubah baunya, bau najis. Berubah rasanya, rasa najis. Kalau tahu, rasanya rasa najis. Saya enggak tahu rasanya kayak apa. Tapi dibahas oleh para ulama, ta'muhu. Barakallahu fikum. Faedah kedua, ana mujarrad asyak fil hadats la yubtilu alwudu wala shalah. Yang kedua, hanya karena ragu tidak bisa membatalkan wudu, tidak pula membatalkan salat. Hanya karena ragu tidak bisa membatalkan wudu yang yakin, tidak pula mengalahkan salat yang yakin, dia sedang berdiri sedang salat tiba-tiba batal hanya karena sesuatu yang meragukan. Maka saya tambahkan faedah lain di sini. Maka siapa yang menyelisihi ini, bahwa dia menyelisihi sunnah. Saya tambahkan demikian karena di akhir zaman ini, di masa kita ini, orang yang wudu lagi, wudu lagi, wudu lagi hanya karena ragu dianggap orang soleh. Si fulan tuh soleh banget. Hati-hati banget. Begitu ragu, wudu lagi. Begitu ragu, wudu lagi. Salah, itu bukan orang soleh. Orang yang tidak faqih, tidak mengerti hadis, tidak mengerti sunnah, tidak mengerti ucapan Rasulullah SAW, layan sarif. Masya Allah. Mau takbir aja, berhati-hati beliau. Allah. Enggak jadi. Sebentar. Allahu Akbar. Saya ragu, masih belum mantap. Allah. Aku belum mantap ya. Saya ulangi lagi. Itu bukan sunnah. Itu bid'ah muhdatsah. Muhdatsatun. Karena Nabi justru sebaliknya. Jangan batalkan sholat, jangan hentikan sholat sampai ada yang yakin. Kalau tidak ada sesuatu yang meyakinkan, ragu kayaknya kurang ini, ragu kayaknya kurang ini, tidak membatalkan sholat. Jangan batalkan sholatmu. Wah, imam lagi. Allah rahmahu yakfiruh. Semoga mengampuni dosanya. Saya sudah takbir, jadi makmum. Dia yang batal. Dibatalin. Pak. Belum mulai. Tadi sudah takbir. Belum mulai. Bingung makmumnya. Turun lagi tangannya. Allahu Akbar. Kita ikut Allahu Akbar. Pak, gak jadi pak. Gak jadi lagi. Wallah zalim. Sudah tidak sunnah. Mengadakan perkara baru dan mendzalimi makmumnya. Makmumnya sampai bingung. Ini gimana mau sholat kok gak jadi. Sidop ora sholatnya. Khamilin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti yang benar, faedah dari hadis ini adalah, hanya karena ragu, jangan batalkan sholat. Hanya karena ragu, jangan kamu anggap wudunya batal. Hanya karena ragu, jangan batalkan wudu. Wudu lagi. Itu was-was namanya. Dan tidak perlu pula melakukan apa yang dilakukan oleh haula dengan kaedah-kaedah tadi. Untuk menghilangkan keraguan. Maka, kalau kamu habis buang air kecil, lakukan 20 perkara. Untuk menghilangkan keraguan. Pijit kemaluanmu. Loncat-loncat. Letakkan batu di ujung kemaluannya supaya terserap sisa airnya. Kemudian berjalanlah naik tangga turun tangga 2 kali, 3 kali. Nanti kalau ada sisa keluar begitu. Kemudian yang keempat, hendaklah kamu berdehem. Biasanya keluar lagi kalau begitu. Ini semua tidak ada ajarannya dalam sunnah. Semua enggak ada ajarannya dalam sunnah. Dibuat oleh mereka karena was-was. Saya baru hafal segitu, masih ada 20 sekian belas lagi. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sampai lengkap. Dan kemudian dikomentari bahwa ini satu pun tidak ada yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Qulibnina azakumullah. Diatur seperti itu bagi mereka-mereka yang was-was. Supaya enggak was-was gimana caranya. Maka dilakukan sekian banyak perkara. termasuk apa yang baru lagi, yang ke-21 berarti, yang belum ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dikareti kemaluannya, diikat dengan karet supaya yakin enggak keluar. Dan itu terjadi. Terjadi. Dan orangnya, saya masih ingat orangnya. Kita nasihati, kita ingatkan, enggak ada itu hulu berlebih-lebihan yang seperti itu. Supaya ketika sholat enggak keluar lagi, Ustaz. Enggak ada. Kalau memang itu bagus, akan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kalian mau sholat setelah kebuang air, maka karetilah kemaluan kalian. Ikatlah dengan tali atau sesuatu. Tidak ada. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ciptaan Allah sangat sempurna. Setelah disiram dengan air, taqallasa. Taqallasa itu mengkerut, kemudian menutup lubangnya. Itu Masya Allah. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada pun yang ragu, kayanya. Tidak akan menghilangkan yakin. Tidak akan mengalahkan yang yakin. Baik. Yang ketiga, tahrimul insiraf minas salati li ghairi sababin bayyin. Yang ketiga, perhatikan faedahnya. Haramnya membatalkan salat tanpa sebab. Dari mana diambilnya? Dari ucapan Nabi tadi, la yansarif. Jangan tinggalkan salat. Hatta yasma' sautan aw yajid riha. Jangan batalkan salat sampai terdengar suaranya atau tercium baunya. Artinya sampai yakin. Jangan batalkan salat sampai yakin. Berarti sesuatu yang tidak yakin jangan membatalkan salat, dan faedah ini kita dapatkan pula, jangan membatalkan salat karena sesuatu yang tidak harus. Jangan enteng-enteng membatalkan salat. Batalkan lagi, ketawa dulu sama teman-temannya. Kamu jangan salat lagi, Allah Akbar. Begitu ada yang ngomong lagi, batalkan lagi. Kurang ajar tambah. Oh, saya pukul nanti. Allahu Akbar lagi. Kok enaknya batalkan sholat? La yajuz. Tidak boleh, bahkan haram hukumnya. Lihat faedahnya. Tahrim al-insaraf. Dari Syekh Abdullah Al-Bassam. Rahimahullah. Tahrimul insaraf minas salat. Haramnya membatalkan sholat kalau bukan karena sebab yang syar'i. Kalau bukan karena sebab yang bayyin. Sebab yang bayyin ay sababun yakin. Bayyin itu artinya jelas. Kecuali dengan sebab yang jelas. Yakin. Kalau memang benar-benar terdengar suaranya. Benar-benar terdengar baunya. Ya silahkan. Tapi kalau bukan karena itu, jangan membatalkan sholat. Bagaimana ketika Allahu Akbar ingat. Iya, yes, itu haus. Minum dulu. Ya, batalkan. Hah? Batal apa jangan? Qul na'udzubikumullah. Emang sholatnya berapa jam? Sholat selesai. Bisa minum. Nah. An-narih al-kharijah min ad-dubur bi-sautin aw bi-ghairi sautin naqidatun lil-wudu. Faedah keempat. Bahwa angin yang keluar dari dubur, yang dibuang angin, bisautin au bighairi saut, dengan suara atau tanpa suara, membatalkan wudu. Cuma yang ditanyakan tadi kepada Nabi, yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan seakan-akan keluar. Maka Nabi menyatakan, jangan tinggalkan sholat. Kalau saja dia bertanyanya, bagaimana kalau buang angin, Nabi akan menyatakan, batalkan. Insharif minas salat, tinggalkan salat, wudu kembali. Tapi ketika ditanyanya, yukhayyal ilaihi, dikhayalkan, terbayang seakan-akan keluar. Karena syaitan kadang-kadang meniup-niup dubur seseorang yang sholat. Supaya gelisah, supaya ragu, supaya was-was. Maka la yansharif, jangan yansharif. Berarti faedahnya, semua yang keluar dari kubur dan dubur, apakah itu buang air besar, buang air kecil, apakah itu batu, apakah itu dud, cacing, ataupun angin, semuanya membatalkan wudu, membatalkan salat. Baik. Apa namanya? Kalau ri kharijah minad dubur bisautin. Kalau dengan suara disebut durat. Kalau tanpa suara disebut fusa. Itu pengayaan lughah Arabiyah. Ya. Nah, yang tanpa suara disebut futha. Futha'un au durat. Durat yang bersuara. Yang kelima, yuradu min sima'ihi as-saut wa wujdan ar-riyah fil hadith. Yang dimaukan dari ucapan Rasulullah SAW mendengar suara atau mendapati bau, yang dimaksud oleh beliau adalah al-yaqin min dalik. Yang dimaksud adalah kalau yakin. Kadang yakin bisa dengan suara, kadang yakin bisa dengan apa? Baunya. Tapi pertanyaannya sekarang, falau kana la yasma' wa la yashum. Bagaimana kalau dia tidak mencium baunya, tidak pula mendengar suaranya, tapi yakin? Batalkan sholat atau tidak batalkan sholat? Hah? Tidak terdengar suara, tidak tercium bau, tapi saya yakin gendut. Saya yakin buang angin. Hal yang sharif, awla yang sharif. Hah? Yang sharif. Nah, batalkan sholatnya. Berarti barakallahu fikum, yang perlu diperhatikan al-ibratu ma'al illah. Ibrahnya itu dengan ilat. Ilatnya adalah al-yaqin. Hanya saja Nabi mencontohkannya dengan dua. Kalau kalian mendengar suaranya atau mencium baunya, baru batalkan. Kalau tidak, jangan batalkan. Ternyata para ulama melihat bahwa ucapan Rasulullah SAW itu ilatnya adalah sampai yakin. Karena yakin bisa dengan suara, bisa dengan baunya. Tetapi ada di sana sesuatu yang meyakinkan bukan dengan suara, bukan dengan bau. Ya, karena kamu merasa dengan yakin keluar, maka silakan kamu batalkan sholatnya. Jangan seperti anak-anak di salah satu pondok pesantren. Kalau mau buang angin ketika sholat, itu dibikin suara yang keras. Baru pergi. Dan itu jadi diikuti oleh yang lain, jadi rame. Tut sana, tut sini, tut sana. Ada apa kalian kalau sampai demonstrasi begitu? Kan sampai terdengar suara, Ustaz. Kalau gak terdengar suara, kita gak yakin. Oh, salah paham. Salah memahami. Bukan harus terdengar suara atau tercium baunya supaya yakin. Tetapi kalau kamu yakin, apakah dengan suara ataupun dengan bau ataupun dengan yang lain, batalkan sholat. Bahkan kalau perlu, kamu sudah yakin mau buang angin, jangan dibuang di situ. Langsung keluar, buang di luar. Karena sudah yakin saya mau buang angin. Kenapa apa? Kamu batalkan, buang angin di luar. Jangan mengganggu orang sholat dengan suaranya dan dengan baunya bareng-bareng. Dengan alasan supaya yakin. Ini Rasulullah SAW al-afiyah, kelihatannya salah gurunya waktu, salah asuhan. Maka dikatakan di sini oleh Syekh, watayaqqana bighairi hadaini tariqaini intaqadha wudhu'uhu. Kalau ternyata la yasma', tidak mendengar suara, wala yashum, tidak pula mencium baunya, tetapi tayaqqana, tetapi dia yakin, bighairi hadaini tariqaini, dengan selain dua itu, yakin dengan selain dua itu, intaqadha wudhu'uhu, juga batal wudhunya. Baik. Intaha. Ila huna. Hal ada soal? Ada pertanyaan? Tafadhol. Apa? Oh iya. Maghrur. Iya. Was-was dengan maghrur berbeda. Maghrur itu dia tertipu oleh bayangannya sendiri. Merasa diri alim padahal jahil. Merasa diri saya orang yang paling baik padahal bukan. Merasa diri akan masuk surga padahal belum tentu. Itu maghrur namanya. Ghurur. Adapun was-was beda lagi. puasa seperti tadi. Wudu tidak cukup sekali. Mesti 5-6 kali. Karena merasa kurang yakin. Kurang puas. Merasa ada sesuatu. Diulang lagi. Apa obatnya was-was? Obatnya was-was adalah hadis ini tadi. Dan kaidah ini. Ini obatnya was-was. Tanamkan kepada dia, ingat. Bahwa yakin la yazulu bisyak. Bahwa keyakinan itu enggak akan bisa hilang dengan syak. Ada seorang yang mencerai istrinya. Tapi ragu. Bukan mencerai istrinya. Ada seseorang yang ragu. Saya itu kaya-kaya mencerai istri dan sebagainya. Datang ke syekh. Ya syekh, saya itu kayaknya mentalak istri saya. Sepertinya saya itu seperti saya menceraikan istri saya. Kata syekhnya, memang kamu sudah menceraikan kan kemarin? Oh enggak, belum, kata dia. Aku dengar katanya aku menceraikan dengan talak 3 bahkan. Kamu mengatakan begini, kamu mengatakan begitu. Enggak, wallahi enggak. Demi Allah enggak mengatakan seperti itu. Kata orang tadi, kata syekhnya, kamu ucapkan seperti itu pada setanmu. Wallahi saya tidak mengatakan seperti itu. Paham maksudnya syekh tadi? Ya ini dibikin dia itu yakin. Dan membantah. Wallahi saya enggak mengucapkan seperti itu. Kamu kan sudah mengatakan saya cerai istri saya. Enggak. Wallahi saya enggak mengucapkan satu kalimat pun seperti itu. Kenapa kau mengatakan seperti itu, wahai guru, wahai syekh? Agar kamu yakin. Dan katakan kepada syaitanmu seperti yang kau katakan di hadapanku tadi. Wallahi aku tidak mengucapkan cerai satu kalimat pun. Kalau terbisik lagi, kayaknya saya menceraikan. Katakan, wallahi, seperti kamu katakan tadi barusan. Oh iya, dia puas, sudah pulang. Jadi memang harus begitu kan, orang yang ragu itu. Kadang-kadang ketika dibalik, bingung dia. Mau kemana? Saya mau wudu lagi. Buang angin. Kentut. Enggak, saya tadi kurang yakin wudunya. Kamu sudah cuci muka? Sudah kumur-kumur? Sudah ini? Tangan juga sudah? Sudah semua? Salat. Karena sudah semua, apa lagi? Tangan sudah, muka sudah, kumur-kumur sudah, kaki juga sudah. Yang ragu apanya? Ini khunidun azakullah. Kadang-kadang syaitan membuat was-was dengan sesuatu yang tidak ada alasan. Tidak ada alasan apapun. Nah. Saya tadi ragu wudunya. Memang kamu kalau sholat tidak pernah wudu kok. Siapa bilang enggak pernah wudu? Saya selalu wudu. Akan yakin kalau sudah wudu. Ya. Berarti kamu sungguhnya yakin sudah wudu. Tetapi masalahnya dibisik oleh syaitan terbawa. Sallallahu alaihi wasallam.